إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله عز وجل seringkali mengingatkan hambanya dengan sifat-sifat yang bagi hamba itu adalah menakutkan dan mengerikan. Allahu Azza wa Jalla mengatakan, Inna Allah syadidul iqab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha keras azabnya, syadidul azab, syadidul mihal, semuanya adalah makna yang berdekatan. Allahu Azza wa Jalla adalah zat yang sangat keras hukumannya, ya ibadallah. Bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu hal ini akan menggetarkan jiwanya, menambah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tiadalah Allah Azza wa Jalla menutup ayatnya, atau mungkin melalui sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan setelah menyebutkan perbuatan-perbuatan dan kejahatan-kejahatan yang akan menyebabkan keras azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, di sisi yang lain, Allahu Azza wa Jalla adalah zat yang maha dermawan. Allahu Azza wa Jalla adalah zat yang maha pemaaf dan pengampun dosa-dosa dan kesalahan. Kedermawanan Allahu subhanahu wa ta'ala, kepemurahan Allahu subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa diungkapkan oleh indahnya kata-kata yang keluar dari lisan ini. Kedermawanan Allahu Azza wa Jalla dan kemurahan Allahu subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa digapai oleh sanjungan dan pujian yang dilontarkan melalui lisan-lisan hamba dan makhluknya. Tidak akan, ya ibadallah. Karena luasnya rahimani wa rahimakumullah, karena banyaknya, ya ibadallah. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari hamba ini kecuali menikmati dan merasakan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kafirnya, yang para pelaku dosa dan kemaksiatan, para pelaku kejahatan besar di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak luput untuk menikmati kedermawanan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadallah. Bahkan terkadang orang-orang kafir lebih diberikan kaitannya dengan dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibanding dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Terkadang ya ibadallah, terkait dengan urusan dunia, Allah Azza wa Jalla memberikan lebih kepada orang-orang kafir, kepada mereka yang berbuat dosa dan kemaksiatan, kepada mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan besar di muka bumi ini. Kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin akan bisa digapai oleh pujian dan sanjungan dari lisan hamba-hambanya. Oleh karena itu, terkait dengan persoalan dunia, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada siapa yang dicintainya dan juga kepada siapa yang tidak dicintainya terkait dengan urusan dunia, ya ibadallah. Namun terkait dengan urusan agama, terkait dengan urusan keselamatan, terkait dengan urusan akhirat, tidak ada yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, sekali lagi, para ulama melalui nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasul alaih salatu wassalam mengingatkan kepada kita terkait dengan urusan dunia, Allah Azza wa Jalla akan memberikannya kepada orang yang dicintainya dan orang yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Namun terkait dengan urusan keselamatan, urusan agamanya, urusan akhiratnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan dunia, terkadang orang-orang kafir diberikan lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Rawal Imam Al-Bukhari fi sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, laqad ra'aitu 70 min ahli suffah ma minhum rajulun alaihi ridaun imma izarun wa imma kisa'un qad rabatuhu fi a'naqihim minha kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa minha ma yablughu nisfas saqain wa minha ma yablughu al-ka'bain fayajma'uhu biyadih karahiyatan an tura auratuh. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, sungguh aku telah menyaksikan, sungguh aku telah melihat 70 ahlus suffah. Mereka orang-orang yang memfokuskan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka orang-orang yang dekat dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku menyaksikan 70 dari ahlus suffah. Tidak ada bersama mereka rida. Yang ada adalah kain yang mereka ikatkan ke kalung, ke leher-leher mereka. Ada yang sampai setengah kedua betisnya. Ada yang sampai mata kakinya. Sehingga mereka berusaha, setiap orang berusaha untuk mengikatnya. Yajma'uhu. Karena tidak senang auratnya dilihat, ya ibadallah. Jikalau dunia itu terhormat di sisi Allahu Azza wa Jalla. Niscaya Allahu Azza wa Jalla akan memberikan berlimpah-limpah kepada mereka yang taat dan dipilihnya menjadi orang yang taat kepadanya. Ini menggambarkan bahwa betapa rendah dunia itu dalam pandangan Rabbul Izzah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia memberikannya kepada siapa yang dicintai dan kepada siapa yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawal Imam Muslim dari sahabat Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu ta'ala anhu, zakara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Zakara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ma asaban nasu minad dunya. Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu ta'ala anhu bercerita bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, menceritakan apa yang telah didapatkan oleh orang-orang terkait dengan urusan dunia. Umar ibn al-Khattab bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh aku telah menyaksikan Rasulullah alaihi salatu wassalam, yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu min baklin mimma yughti mimma yudhibu. Tidak ada saat, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam, telah kulihat dan kusaksikan bisa dia bersandar dengan kelemahan yaltawi. Tidak ada kurma yang usang saja. Tidak ada kurma min baklin, bakal. Kurma yang sudah tidak lagi diharapkan lezat. Tidak ada dijumpai oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menghilangkan rasa laparnya, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faya ibadallah, kalau dunia itu makromah indallah, niscaya dia adalah orang yang terdepan untuk mendapatkannya. Maka di saat Rasul alaihi salatu wassalam khayyarahullah, Allahu Azza wa Jalla khayyara lahu, telah memilihkan buat dia dua pilihan, malikan, nabiyan, au abdan, nabiyan. Anda ini mau jadi seorang raja dan nabi, atau seorang hamba biasa dan nabi? Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, abdan nabiyya. Ya Rabbi, in aju'u sa'altuka. Wahai Rabb, jikalau aku lapar, maka aku meminta kepada Engkau. Dan jikalau aku kenyang, maka aku bersyukur atas apa yang Engkau telah berikan. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rawal Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihai. Fi sahihihima. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Rasulullah, kata Aisyah, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Ma fi baiti ma ya'kuluhu dzukabidin. Tidak ada sedikit pun di rumahku yang akan bisa dimakan oleh hewan-hewan. Kecuali satru syairin. Sangat sedikit dari gandum. Yang aku memakannya. Hatta tola alaiya. Sampai kemudian panjang waktunya. Saya makan apa yang ada rafi-rafin. Di atas lemariku, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu yang dinikmati. Maka di saat aku mengkailnya, menimbangnya, fafaniya, ternyata habis. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita. Dia adalah Imamul Anbiya. Dia adalah wanita yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imamul Anbiya wa Imamul Rusul. Aisyah adalah wanita yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau dunia itu makramah indallah, memiliki keterhormatan di sisi Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengkhususkan pilihan-pilihannya untuk mendapatkan yang lebih. Ibadallah. Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla terkait dengan urusan dunia, Allah memberikannya kepada orang yang dicintainya dan juga orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terkait dengan akhirat, terkait dengan agama, terkait dengan keselamatan, Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikannya kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, di saat Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir. Wahai Rabbku, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, tenteram, dan berikan rezeki kepada penduduknya, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Allah Azza wa Jalla mengatakan, qala wa man kafara فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Allah Azza wa Jalla mengatakan, demikian juga siapapun yang kafir, وَمَنْ كَفَرَ, aku akan berikan kepadanya, kata Allah Azza wa Jalla, ni'mat. وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ, tapi sebentar. Dia bisa menikmati pemberian Allah Azza wa Jalla dari dunia. Tetapi umurnya adalah qalila. Sangat-sangat sebentar. Karena akan ditukar dengan azab yang abadi oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam As-Sa'di. Apa yang dianugerahkan oleh Allah. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pergunakan, dia manfaatkan fi ta'atillah, untuk ketaatan kepada Allah, menggambangkan dia menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia manfaatkan, maka kekurangan di dunia Allah akan bayar dengan keabadian nikmat di sisinya. Bukankah itu keberuntungan, ya ibadallah? Keberuntungan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini kita diingatkan bahwa orang-orang kafir tidak akan dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan nikmatnya, ya ibadallah. Namun dengan ini semuanya bukan berarti bahwa dengan dunia dibukakan oleh Allah, orang-orang kafir adalah lebih beruntung dari orang-orang yang beriman abadan. Jangan menganggap bahwa orang-orang yang dilimpahkan nikmat dunia oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini? Jawabannya tidak. Orang yang paling tenteram, orang yang paling merapatkan rasa aman di dalam hidup, abadan, selama-lamanya tidak, ya ibadallah. Karena Allah Azza wa Jalla yaqul, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanadhiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Azza wa Jalla mengatakan, jangan sampai orang-orang beriman memiliki jiwa yang minder di saat kemudian kemajuan diperoleh didapati oleh orang-orang kafir dan para pelaku dosa dan kemaksiatan. Jangan sampai menganggap bahwa mereka lebih beruntung dari engkau yang beriman kepada Allah. Sama sekali tidak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang mengukir di dalam hidupnya amal-amal soleh dan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, laki-laki ataupun wanita, Allah Azza wa Jalla mengatakan, kami akan berikan kehidupan padanya yang thayyibah. Kehidupan yang thayyibah, bitumakninatil qalb, ketenangan, ketenteraman hati yang dia miliki. Wasakinatin nafas, ketenteraman jiwa, ya ibadallah. Dan tidak akan menoleh iltifat ila ma yushawwishu, terhadap apa yang akan menggoda dan mengganggu hatinya. Bukankah di saat kita mendengar informasi atau membaca, melihat kemajuan ini, kemajuan itu, keberhasilan ini, keberhasilan itu, orang yang beriman tidak pernah barakallahu fikum menganggap bahwa dia adalah orang yang terbelakang di dalam hidup abadan. Bahkan Allah Azza wa Jalla, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, termasuk di dalamnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya rezeki yang halal, min haitsu la yahtasib, akan datang dari arah yang dia tidak pernah menyangka dan menduga, ya ibadallah. Rahimani wa rahimakumullah. Ibadallah, dari sini kita menyadari apa yang Allah Azza wa Jalla menutup ayatnya dengan mengatakan, kami akan benar-benar memberikan imbalan lebih baik dari apa yang mereka telah lakukan. Ya Abdullah, berapa waktu yang engkau telah korbankan untuk melakukan amal-amal soleh? Ya Abdullah, berapa lipat kali kelemahan atau kecapean yang kau keluarkan untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla? Ya Abdullah, berapa banyak harta yang kau telah korbankan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jikalau itu banyak, bergembiralah. Allah Azza wa Jalla akan membalas. Allah Azza wa Jalla akan menukar. Allah Azza wa Jalla akan membayar lebih banyak dari apa yang engkau telah korbankan, ya Abdullah. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah siapkan di dunia kebaikan sebagaimana Allah Azza wa Jalla siapkan di akhirat dengan kebaikan. Keberuntungan demi keberuntungan, ya Abdullah, bagi orang-orang yang terus meniti jalan, membangun hidupnya di atas akidah yang benar, di atas bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ibadallah. Sungguh fenomena yang terjadi dan sangat menyedihkan. Di saat orang-orang beriman mencoba untuk kemudian menggunakan saja apa yang itu merupakan lambang kemajuan orang-orang kafir dari sisi dunia. Betapa banyak dunianya diobrak-abrik. Akhiratnya ditelan dan dilelang dengan harga murah. Kita tidak jauh mengambil sebuah permisalan. Kemajuan orang kafir dari sisi media sosial, HP contohnya. Betapa banyak orang-orang yang beriman sudah dirusak. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla telah dirusak. Bahkan maaf-maaf, orang yang sudah Allah berikan untuk belajar agamanya, mengamalkan tuntunan agamanya, terpengaruh dan tergerus sedikit demi sedikit, ya Abdallah. Ini menunjukkan agar kita belajar sesuatu yang sangat penting, seperti yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwa kemajuan itu akan berbahaya kalau tidak ditopang dengan kekuatan agama, kekuatan ilmu, ya ibadallah. Kenapa? Karena kemajuan itu dibangun dan dirikan dan diasas-asas batil, dasar yang batil, kekufuran dia kepada Allah. Orang-orang kafir tidak akan diam untuk kemudian tidak mengganggu dan menggoda serta memerangi orang-orang Islam, ya ibadallah. Pertama, bahwa kemajuan itu dibangun di atas asas batil, dasar yang batil, tidak akan melahirkan kemaslahatan padanya, barakallahu fikum, kecuali di saat orang-orang beriman itu kokoh dan kuat. Yang kedua, kemajuan yang telah diperoleh orang-orang kafir mujarradah, kosong dari akhlak yang agung dan perangai-perangai yang baik. Mana ada kemajuan yang menitipkan akhlak yang baik pada diri seseorang? Mana ada kemajuan yang bisa memberikan kemuliaan akhlak, adab, tutur kata bagi seseorang, ya ibadallah? Mendatangkan mara bahaya, kerusakan moral, kerusakan akhlak, rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan persoalan dunia. Yang ketiga, bahwa itu adalah sebab, sebagai sebab terjadinya kehancuran, baik yang bersifat individu ataupun bersifat menyeluruh, kerusakan dan kehancuran yang terjadi. Yang keempat, sebagai asas dan dasar untuk kemudian munculnya sifat-sifat syayatin, angkuh, sombong, ujub, ini menandakan akan kehancuran terjadi di saat mengambil miliknya Allah Azza wa Jalla semata. Yang terakhir, yang ada adalah kerugian untuk kehidupan dunianya, tidak lagi terkait dengan akhirat yang lebih parah. Dunia akan hancur, barakallahu fikum, dengan hadarah kemajuan itu. Maka oleh karena itu, Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala memberikan pelajaran yang sangat berharga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus membantu kita untuk menjadi orang yang kokoh menghadapi kemajuan hidup ini, barakallahu fikum, dan menjadi orang yang istiqamah di atas agamanya untuk menghadapi kemajuan demi kemajuan, yang itu tidak akan dicari kecuali keselamatan untuk akhirat kita dirontokkan, dihancurkan, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimis salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.